Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah At-Taubah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya kita membahas di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya dan kepada umat Islam untuk membayar zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan bentuk kata alam ya'lamu, yaitu dengan bentuk terdiri dari tiga kata: hamzah istifham, lam huruf nafi, dan lam yang merupakan kata kerja. Yang maknanya adalah, apakah Allah di sini, apakah, tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah itu menerima taubat hambanya? Sekecil apapun, sebesar apapun dosanya terhadap Allah yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau kita benar-benar mau bertobat, Allah akan menerimanya. Taubat itu bukan hanya sekedar permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi selain juga kita bertobat kepada Allah, ketahuilah kita harus juga mengeluarkan sebagian harta kita dengan bentuk zakat. Khususnya kita setelah melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini, kewajiban kita adalah untuk membayar zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwasannya dalam surah Al-Su'ara ayat 78 sampai 79, Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini, yaitu Tuhan yang telah menciptakanku, maka Dialah yang menunjukiku, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dalam artian, orang yang bertobat dia akan membayar zakat, tidak ada kekhawatiran akan kurang hartanya itu, karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lapanglah, dan penjabaran kita kali ini akan dipaparkan oleh Ustaz Dr. Zainal Arifin MA, Ustaz calon doktor, Ustaz Ardian, Ustaz Perdana. Kami silahkan, Ustaz. Iya, terima kasih. Sedikit sebelumnya, jadi di sini ayat Su'ara yang disampaikan oleh Ustaz Sapir tadi terkait erat menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kata-kata huwa di dalam surah At-Taubah di 104. Artinya apa? Bahwa kata-kata huwa di sini bisa tidak dipakai sebenarnya. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubah, bisa tanpa harus kata-kata huwa. Ketahuilah bahwa Allah menerima taubat. Tapi kenapa kok ada kata-kata bahwa Allah Dia menerima taubat? Ini merupakan bukti sebagaimana di sini Allazi khalaqani fa huwa yahdin, Dia memberi petunjuk, huwa yut'imuni wa yaskin, Dia memberi makan dan minum, untuk menjadi stressing, penekanan, penegasan, pengukuhan, pengokohan di dalam image, di dalam pikiran setiap makhluk, bahwa hanya Allah lah yang menerima taubat, bahwa hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk, bahwa Allah lah yang dapat memberi makan dan memberi minum. Kenapa? Karena terkadang manusia mengatakan, ah gak diterima itu taubatnya, taubat sambal itu, sekarang taubat, besok kambuh lagi katanya. Tetapi di sini Allah mengatakan taubat itu bukan kamu meminta kepada si pulan, tetapi kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku Maha penerima taubat. Hanya akulah yang Maha penerima taubat. Kalau aku bilang aku menerima taubat, pasti kamu akan kuterima taubatmu. Tetapi kalau mungkin manusia akan berpikir, masa Tuhan mengampuni orang yang telah membunuh 100 orang? Nah, tetapi Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Iya. Berbicara tentang taubat, di dalam surat Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala menampilkan sosok dirinya yang begitu agung, sosok dirinya yang begitu memberikan kesejukan di dalam jiwa. Ketika Allah mengatakan ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzil taul la ilaha illa huwa ilahil masir. Ini senada dengan keterangan ayat ini, annallahu yaqbalu taubata, bahwasanya dia adalah penerima taubat. Allah menampilkan dirinya sebagai ghafiriz zambi, yang memaafkan segala kedosa dan kesalahan, qabilit taubi, menerima segala bentuk taubat, ya. Syadidil iqabi, kalau tidak mau juga bertobat, hati-hati, karena Allah adalah Maha sangat keras siksanya. Zid taul, tetapi di samping siksanya keras itu, Allah jauh lebih penyayang. Zid taul, yang memiliki yang menurunkan anugerah yang begitu besar, memberikan rahmat yang tiada taranya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selainnya, ilahil masir, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Ayat ini merupakan penyejuk jiwa bagi siapapun yang ingin menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis ada diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika seorang hamba bertaubat kepadanya? Rasa senang Allah itu jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada rasa senangnya seseorang yang kehilangan barang, ya, kehilangan untanya yang membawa makanan, dan kemudian dia tertidur. Saat dia bangun, dia mendapati di sisinya sudah ada untanya yang tadi sudah hilang beserta dengan makanannya. Begitu sangat senang orang tersebut. Akan tetapi ketika seseorang bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang dan jauh lebih senang lagi. Jadi ini semacam penyejuk jiwa kepada kita. Siapapun kita, apapun perbuatan yang kita lakukan, sedahsyat apapun maksiat yang kita lakukan, katakanlah sudah membunuh orang, sudah berzina, kalau itu dalam keterangan agamanya sudah hebat sekali. Barang siapa yang membunuh seseorang seakan-akan membunuh manusia semuanya, sudah mendahului Allah, seakan-akan seperti itu. Begitu juga dengan zina, barang siapa yang berzina harus dirajam, ya, harus dicambuk, ya, sampai 100 kali dan seterusnya. Tetapi pada saat dia sadar diri mau bertaubat, maka hendaklah dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa yaqbalu taubata. Seorang mukmin dan manusia secara umum tidak seharusnya bersikap pesimis dengan segala kesalahan yang dia lakukan, karena Allah dengan segala keterbukaannya akan menerima hambanya apapun dia dan bagaimanapun dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hamba tersebut. Benar sekali yang dikatakan Ustadz Zain, Ustadz Ahmad Perdana Indra. Tapi di sini Ustadz, kita melihat Ustadz, kadang-kadang umat Islam pada bulan suci Ramadan ini menghususkan gitu, ada waktu-waktunya gitu. Contohnya malam 17, malam 21, malam, apakah ada kelebihan kalau kita berbuat yang dosa banyak gitu dalam hidupnya, dalam puasa ini menghususkan pada waktu-waktu gitu, contohnya pada malam yang ganjil-ganjil kan begitu, apa ada dosa itu langsung dihapus itu? Ini bagaimana nih Ustaz? Iya, jadi di sini disebutkan kalau mau dihapuskan dosa ya bertobat. Bertobat kapan dan di mana saja. Di bulan suci Ramadan lebih khusus lagi. Dan disebutkan selain bertobat, tentu saja membayar sedekah, iya, mengeluarkan zakat, membayar infak. Karena apa? Karena itu disebutkan litaskunu apa? Sakanun lahum, kemarin sudah dikajikan bahwa itu akan menenteramkan jiwa. Mungkin banyak dosa kita dan terhantui oleh dosa. Gimana escape-nya, jalan keluarnya? Banyak-banyaklah sedekah. Dan di sisi lain sedekah ini pun mencegah diri kita untuk terhindar dari melakukan dosa selanjutnya. Jadi di sini disebutkan wayak khusus sodakot. Suatu hal yang menarik, terjemahan Indonesia dan Syekh Muhammad Murtawali Sa'arawi, kata-kata ya'khudhu shadaqah bahwa Allah yakbalu, menerima, bukan mengambil. Tetapi Al-Quran tetap menggunakan redaksi ya'khudhu, Allah mengambil. Artinya, jangankan amil zakat yang harus bersifat aktif, mengejar bola, dalam hal ini Allah pun mengejar bola. Dia mengambil, bukan dia menerima. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik, Allah itu menyambut kebaikan kita itu dengan dahsyatnya. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, ketika ada orang bertobat, bukan saja Allah menerima, Allah menyambut orang yang bertobat tadi. Jadi di sini ya khusus sedekah itu merupakan suatu stressing. Jangan pernah merasa rugi Anda bersedekah, karena itu akan menenteramkan jiwa dan menghapuskan dosa. Iya, ada satu pemahaman tentang sedekah ini ya. Bagaimana kita memahami sedekah yang kita berikan sebagaimana yang dipahami oleh Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah melihat Fatimah sedang menggosok-gosok uang logam lah, katakanlah uang receh kita. Ketika ditanya kepada Fatimah, apa yang kau lakukan Fatimah? Ini saya lagi menggosok-gosok uang ini supaya bersih dan dikasihnya harum-haruman. Untuk apa engkau lakukan ini Fatimah? Ya, saya tahu, saya akan menyedekahkan uang ini kepada orang yang membutuhkan. Dan saya tahu betul bahwa sebelum uang ini jatuh ke tangan orang tersebut, uang ini terlebih dahulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini adalah satu pemahaman tingkat tinggi, satu kecerdasan yang dipergunakan, satu pemikiran ya, dari kecerdasan yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang memahami dari keterangan ayat ini bahwa harta yang diberikan itu adalah Allah wa ya'khudhu shadaqat, bahwa Allah itu menerima sedekah, bahwa sebelum uang itu sampai ke tangan orang yang kita berikan, Allah terlebih dahulu menerima harta yang kita berikan itu. Ya. Jadi kalau pemahamannya seperti ini, wajar kalau misalnya tidak ada sahabat yang sembarangan mengeluarkan harta zakat atau sedekah. Mereka memberikan yang terbaik. Maaf, walaupun satu hal yang baik, bukan memberikan baju bekas, bukan memberikan sisa-sisa atau yang tidak terpakai, karena mereka tahu betul bahwa yang mereka berikan ini itu akan diterima oleh Allah. Seharusnya Allah yang menerima yang terbaik, sebagaimana Allah yang memberikan yang terbaik. Jadi ada beberapa pemahaman yang harus kita pahami kembali, harus kita perbaiki kembali di dalam kehidupan ini, bahwa ibadah yang kita lakukan itu akan membuat Allah senang. Kalau Allah sudah senang, kan enak rasanya kita untuk bergerak di dalam kehidupan ini. Ya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kami paparkan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar yang budiman mendengarkannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ahmad Perdana Indra, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.